Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala semata yang kembali mempertemukan kita di masjid ini, di majelis ini, setelah cukup lama tidak bermuajah 3 bulan ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Dan sebagaimana biasa insyaallah taala selesai salat subuh berjamaah, berzikir, duduk bersimpuh dalam rangka tafaqquh fiddin sampai nanti syuruk insyaallah taala diteruskan dengan mengerjakan salat dua rakaat syuruk, semoga mendapatkan semua pahala, pahala subuh berjamaah, zikir, pahala taklim, pahala salat syuruk, dan pahala umroh tamatan tamah sempurna insyaallah taala. Kaum muslimin rahimakumullah taala, disebutkan dalam sebuah hadis di dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hadis ini bila diterapkan oleh masing-masing orang maka dia akan menjadi muslim terbaik, imannya paling sempurna, dan bila diterapkan oleh pasutri maka masing-masingnya akan menjadi pasutri terbaik. Itu merupakan kunci bagi mereka untuk mendapatkan rumah tangga bahagia dengan bimbingan Islam. Beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Ini interaksi dengan semua orang, dengan semua pihak. Kita dituntut untuk menjadi muslim beretika, muslim berakhlakul karimah, tentu dengan bimbingan Islam. Akhlak mulia yang ada pada kita, yang kita tampilkan, kita tunjukkan dalam berinteraksi, ini menjadikan kita sebagai mukmin yang paling sempurna keimanannya. Semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna imannya. Semakin benar adab dan akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Besar pahalanya, dan dia sebagai mukmin terbaik. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dengan tambahan lafaz, khusus untuk pasutri. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin ialah yang terbaik di antara kalian akhlaknya kepada istrinya. Yang terbaik ialah yang paling bagus akhlaknya, yang terbaik akhlaknya kepada nisanya, para istrinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum, yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin, ialah yang terbaik di antara kamu semua kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu semua kepada keluarga. Ini khusus untuk pasutri. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, hadis ini menegaskan kepada kita kunci untuk mendapatkan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah dalam berumah tangga. Kunci untuk menggapai hidup bahagia dalam rumah tangga, masing-masing pasangan harus menjadi yang terbaik. Dikatakan khairukum, ini terbaik dalam syariat. Pertanda ini amal besar, pahala besar, tingkatan besar, kemuliaan, sehingga sangat dianjurkan terbaik dalam rumah tangganya kepada pasangannya, terutama kaum laki-laki kepada istrinya. Karena khitabnya yang diajak bicara dengan nas hadis, antum laki-laki, kalau perempuan antunna. Ya, terlebih kaum laki-laki, dikarenakan mereka ini adalah qawwam ar-nisa. Ar-rijalu qawwamuna ar-nisa. Pemimpin kaum wanita. Dia pemimpinnya, penanggung jawabnya, pengayomnya, penjaganya, yang wajib memimpin, memutuskan perkara, amirnya rumah tangga. Qawwam dikasih wejangan supaya menjadi yang terbaik. Jangan mentang-mentang jadi pemimpin lalu arogan. Jangan mentang-mentang menjadi kepala rumah tangga lalu semena-mena. Lah, laki-laki mendapatkan keutamaan dengan dua hal. Yang pertama al-fadl, keutamaan jenis laki-laki dibanding perempuan secara umum. Yang kedua karena ifdal, kebaikan-kebaikan dia. Laki-laki yang memberi nafkah kepada istrinya, namanya ifdal. Dua ini, laki-laki menjadi qawwam dengan dua ini. Maka jadilah qawwam dengan akhlak terbaik. Khairukum khairukum li ahli. Ikhwan fillah azakumullah, kata-kata terbaik di sini umum meliputi kebaikan-kebaikan pada perangainya, kebaikan-kebaikan dari sang suami, kebaikan-kebaikan dari sang suami, dan semua yang masuk pada kata-kata terbaik dalam rumah tangga. Rinciannya, suami yang baik adalah suami yang terbaik di dalam memberikan nafkah kepada istrinya dengan kemampuan dia. Halal, thayyib, bukan barang haram atau syubhat. Dikasih nafkah yang halal, nafkah yang thayyib, dan ketika dia mampu memberikan nafkah wajib kepada istri, waziyadah, dilebihkan. Jadi dalam Islam itu ada batas wajib, kadar wajib dalam memberi nafkah kepada keluarga tergantung tempat domisilinya. Patokannya pertengahan masyarakat, bukan yang high class, bukan yang down class, tapi yang tengah-tengah. Misalkan di Kertajaya ini, perumahan elit. Elit ya? Elit apa ya? Elit? Pertengahan. Misalkan istri satu, kira anaknya? Jake, Pak. Jake, Pak. Ya, anak satu, istri anak satu. Istri satu. Istri satu, anak dua sudah dewasa. Secara ekonomi di sini pertengahan itu adalah misalkan 5 juta. Gede-gede anak ini. Dia punya kemampuan. Khairukum, suami yang terbaik memberikan nafkah wajib kepada istrinya dan anak-anaknya 5 juta sebulan. Waziyadah, dikasih lebih. Yang wajib tambahan ini terserah suaminya dari harta yang halal. Begitu. Terbaik di dalam memberi tempat tinggal juga dengan kemampuannya. Dia orang mampu, dia orang fulus. Nah, masalah dia kasih rumah yang layak untuk mereka. Ya, luas, ya zen. Tingkat ya. Enggak masalah. Dikasih yang terbaik untuk sandang pangan papanya selagi dia mampu dengan harta yang halal. Terbaik dalam tutur katanya, harus sopan santun, harus beretika yang lemah lembut. Terbaik di dalam tindak tanduknya, tingkah lakunya, juga dengan bimbingan syariat. Terbaik dalam memberikan perhatian kepada keluarga, penjagaan, pengawasan, kasih sayang, cinta dengan bimbingan syariat. Itu makna qawwam. Betul-betul tulus hati, sepenuh hati, dari hati yang paling dalam, dia memberikan perhatian kepada keluarganya, dijaga, diawasi, disayangi, dicintai dalam batas-batas Islam. Menjadi suami yang terbaik, ada kalanya menjadi sahabat yang terbaik, pendidik yang terbaik, penanggung jawab yang terbaik, penasihat yang terbaik, tempat curhat yang terbaik. Semuanya serba terbaik, terbaik dalam semua hal, dalam semua perangai, dalam rumah tangga. Ikhlaskan niat yang tulus, yang jujur lillahi ta'ala, tujuannya menggapai mardhatillah sebagai khairukum, terbaik dalam membahagiakan keluarganya, bahagia dunia, bahagia agama dengan bimbingan Islam. Ikhlaskan niat. Itu dikatakan khairukum. Ini berpahala semua dari tadi itu. Berpahala semua, paling besar pahalanya, paling agung pahalanya ketika diikhlas. Hakikat. Dari keterangan di atas, suami yang terbaik itu bukan suami yang arogan, bukan suami yang kasar, bukan suami yang KDRT, memukul, ucapannya kasar, perangainya kasar, tidak menghormati istrinya, tutur katanya enggak baik. Itu bukan suami terbaik. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan suami. Ikhwan fillah azakumullah, istri pun juga demikian dituntut. Meskipun hadisnya terkait dengan para suami, para istri juga demikian. Kaidah secara umum, apa yang dibimbingkan, disyariatkan untuk kaum laki-laki juga berlaku untuk kaum wanita. Dikecualikan ada dalil nas yang mengkhususkan ini untuk laki-laki saja, ini untuk perempuan saja, maka khusus. Ketika tidak ada, umum. Tapi yang laki-laki lebih ditekankan. Difahami juga. Maka ketika sang suami, sang laki-laki dituntut untuk menjadi suami yang terbaik, begitu pula para istri, para zaujah, para ahlun, para imro'atun, juga dituntut untuk menjadi istri yang terbaik. Kalau dibahasakan dalam hadis, namanya khairun nisa, khairun nisa, wanita terbaik, nisa yang terbaik. Barakallahu. Maka istri juga dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk suaminya, menjadi istri yang terbaik untuk suaminya dengan ikhlas, ikhlas dengan tulus dari hati yang paling dalam lillahi ta'ala, yang diharapkan marbatillah wal jannah. Sebagai wanita harus menjadi yang terbaik dalam mentaati suaminya. Taat kepada suami itu dalam semua hal, dalam semua hal, urusan dunia, urusan agama, selama tidak ada unsur kemungkaran. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam semua hal. kondisi kamu sedang senang atau sedang sedih, lapang ataukah sempit, mood atau tidak mood. Apapun kondisi kamu, ketika suami meminta sesuatu, meminta di sini, dan itu perkaranya mubah atau perkaranya syar'i, bukan perkaranya mungkar, wajib kamu taati. Ya, pedoman zaujah solihah itu ialah sendiko dawuh sami'na wa ta'na. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada suaminya, kepada Rabbnya, kepada Rasulnya, juga kepada suaminya dalam perkara yang baik, yang terbaik. Bukan semata-mata mentaati, tapi yang terbaik dalam mentaati suaminya. Betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, betul-betul taat dalam perkara kebaikan, sepenuh hati. Kadang laki-laki ini banyak permintaan, Bu. Sing sabar. Ngene ya. Kadang permintaannya ya kadang aneh-aneh, ya kadang enggak tepat waktu, ya kadang enggak lihat kondisi. Sing sabar. Yang penting ikhlaskan, lihat yang jujur, yang tulus, itu besar pahalanya. Sudah ngerti ini lagi sibuk ngurusi anak, anak yang rewel, suaya yang masak, iku oma turun di sapu, misal mesin cuci lagi nyala, mana ya? Ini jam-jam sibuk ngurusi rumah, mempersiapkan untuk kepentingan rumah. Suaminya tiba-tiba pulang, sampai di rumah, assalamualaikum, langsung bengok, dek, ini ya dek. Bahasa ini, misal dimaklumi, dipahami dalam rumah tangga itu, jaluk ini. Kenapa ya dek, ini ya dek. Nah, biasanya dengan kondisi yang semacam itu, wanita itu langsung gak ada moodnya. Ya, menjuru hati remeng. Ya mas, pas gak ngerti anaknya rewel, mas, pas anaknya rewel, masakan turun dimasak, iku mesin cucinya sih muter-muter turun selesai urusannya, itu nyapu-nyapu, teko-teko dak dik. Jangan sampai gerundeng. Langsung bereskan semuanya, datangi dia dengan penuh keikhlasan. Sendika dawuh sami'na wa ata'na. Kan gitu. Senyum yang manis. Nggih Mas, wonten apa? Kakak iku dik. Nang apa? Ini wae. Dia betul punya permintaan sesuatu. Bismillah taati. Nggih, sami'na wa ata'na. Itu pahala besar. Itu pahala besar. Ya, dalam semua hal, ya, dalam semua hal, dalam perkara duniawiyah, dalam perkara diniyah, apapun kondisi kamu, tetap wajib mentaati suami kamu dalam perkara yang mubah atau perkara yang ma'ruf, selama bukan perkara yang mungkar. Jadilah yang terbaik dalam mentaati suami. Ikhlas. Terbaik pula dalam mengkhidmat suami, melayani suami, menservis suami, khadamat, semua bentuk khidmat-khidmat umum, selama bukan dalam perkara yang mungkar. Ini kuncinya. Dan kamu mampu. Terbaik. Ketika mengkhidmat itu jangan sambil ngerundel, jangan sambil uring-uringan. Yang ikhlas, yang tulus, dikhidmat dengan sebaik-baiknya lahir batin. Pahala besar. Itu pahala besar. terbaik dalam mengurusi anak-anak, mengurusi rumah, terbaik sebagai ibu rumah tangga, terbaik sebagai pasangan hidup, terbaik sebagai sahabat bagi suaminya, kadang tempat curhatnya sang suami, ada waktu sebagai kekasih dia, dalam semua hal harus menjadi yang terbaik dalam semua hal. Dan itu prinsipnya tidak ada kemungkaran padanya dalam perkara yang ma'ruf, dan dikerjakan dengan seikhlas mungkin, setulus mungkin, sebaik mungkin. Motivasinya adalah ini ibadah, ini amal soleh, amal yang terbaik, amal yang paling besar pahalanya, dan kita nanti mendapatkan predikat khairiyah yang terbaik. Suami yang terbaik, istri yang terbaik. Barakallahu. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian dua pasangan ini berinteraksi, bermuamalah dengan pasangannya menggunakan prinsip ini, itu luar biasa indahnya. Betul-betul akan tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentrem ayem rumah tangganya. Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang akan tertanam, menghujam dalam jiwa, membuncah dalam jiwa, dalam rumah tangga. Ustaz, dijamin mesam-mesam terus. Suaminya akan berbahagia ketika di rumah. Zaujahnya mesam-mesam terus, akan bahagia bersama dengan suaminya. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan masing-masing menjadi sosok yang terbaik dalam semua hal, dalam bimbingan Islam. Ya, evaluasi sekarang. Masing-masing kita sekarang harus mengevaluasi diri sendiri, introspeksi diri sendiri, sudahkah kita menjadi orang baik? Sudahkah kita memperbaiki diri sendiri sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa? Masing-masing, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk pasangan kita? Itu perlu evaluasi, perlu keikhlasan, kejujuran. Itu perlu jiwa yang besar. Barakallahu. Sudahkah? Kalau sudah, alhamdulillah ala taufiqihi, lanjutkan, sempurnakan. Kalau belum, segera upayakan. Segera upayakan. Sebab ketika timpang, ada perkara-perkara yang tidak baik terkait dengan adabiahnya, akhlakiahnya dalam rumah tangga, pasti akan muncul error demi error, hang demi hang, masalah demi masalah, akan muncul ribuan problem dalam rumah tangga. Silakan introspeksi diri. Kenapa dalam rumah tangga itu kok isine mek sumpek tok ae? Bojo iki ayu. Wedok ayu. Tapi iso sumpek tok ae. Kok tidak ada rasa cinta, enggak ada sayang, enggak ada apa rumah tangganya, komunikasinya, interaksinya kok adem-adem tok ae. Tidak ada romantis-romantisnya. Dicek. Jangan dibiarkan. Bagaimana ngeceknya? Ya masing-masing. Jangan nyalakan orang lain. egonya dibuang, semuanya dibuang, yang tulus, yang ikhlas, evaluasi diri, lihat ngaca masing-masing, apakah aku ini rajulun soleh, apakah aku ini zaujatun solihah, cek bagaimana hablum minallahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatannya, bagaimana amal solehnya, bagaimana ketakwaannya, cek. Dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus, dengan adil, dengan amanah. Sudahkah aku memberikan yang terbaik untuk istriku? Cek tadi. Nafkahi piye ya? Lho iya. Contoh. Nafkahi kembang kempis. Oh. Punya kemampuan nafkah tapi ngasihnya di bawah kadar wajib. Istrinya minta sesuatu yang gampang-gampang enggak pernah turuti. Misal. Oh, mangkane kok cemberut-cemberut terus ae. Kok tidak ada senyum-senyum manis kayak dulu itu. Itu muhasabah. Jangan malu-malu untuk kemudian memperbaiki diri dan meminta maaf kepada pasangan. Di sepurane ya. Selama ini nafkahi kurang tak? Iyo. Jadi kau orang wedok gitu, orang belak belakan. Iyo. Dia kan ngomong macam-macam menengawai. Diam, dengarkan baik-baik curhatan hati seorang istri. Oh ya. Dan jangan dimarahi. Berarti aku sih salah. Sepuran sing akeh, insya Allah tak kasih yang terbaik. Biasai piro dia. Nah, iya, standarnya itu 5 juta mas. Nah zaman telung juta setengah itu sing 1,5 atau kondi. 5 juta. Tak tambah gimana. Ingat yang punya kemampuan finansial, sing gak mampu ya semampunya. Biru iki. Limo. Loh, tambah meneh. Tambah meneh. Dongakno rezekine lancar sing syukur. Guyu, yakin guyu. Ya mana? Lho kanji. Jembatan. Guyu, guyu deh pasti akan senyum. Oh, belum tentu. Loh kau no. Lah kalau segawe guyu gak guyu pak. Oh iya gak juga. Gak juga. Wah dalam ini bahasa. Contoh yang lainnya banyak. Evaluasi gitu loh. Bagaimana selama ini komunikasinya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana tutur kata dia, bagaimana perilakunya, bagaimana tingkah lakunya. Dicek semua lagi. Ada yang error pasti akan memunculkan problem rumah tangga. Ternyata dicek selama ini arogan kalau ngomong, semena-mena kalau berbicara, tidak menghormati dia sebagai seorang wanita, acuh tak acuh dan segala macamnya, akan muncul yang namanya rumah tangga penuh problem. Perbaiki semua tadi. Jadi laki-laki yang soleh kepada Allah, kepada Rabbnya, soleh kepada istrinya, beretika kepada keluarganya. Dan jangan merasa kok aku rendah ya jadi laki-laki. Oh, enggak rendah. Anda itu sebagai khairukum, akhlak mulia itu tidak menjatuhkan laki-laki, justru membuat dia semakin berwibawa, semakin mulia karena akhlakul karim. Tidak. Pun juga demikian yang ibu-ibu yang muslimah ngaca. Ini kenapa kok rumah tangganya enggak bahagia? Kenapa kok enggak nyaman tuh kenapa? Evaluasi. Mungkin datang dari Anda. Kan gitu. Jangan-jangan servisnya ini kurang gitu loh. Oh, rasaku enggak tak penuhi kabeh kok permintaane. Ikhlas apa ndak? Gremeng apa ndak? Gerutu apa ndak ketika melaksanakannya? Mengerjakan disertai dengan ini semua ya enggak jadi, enggak jadi. Laki-laki mana yang bisa menerima dengan cara seperti itu? Enggak usah jauh-jauh wis pagi-pagi bar taklim. Mulai-mulai lungo, Dik, kopi ini Dik. Sik salamas, cakep performa. Sing sabar ta. Loh. Dia enggak merasa dengan bahasa begini yang tadi yang kepengin minum kopi panas yang enak moodnya hilang. Jangan-jangan laki-laki juga belum misteri. Kakak begitu kadang. Orang itu kan mut-mutan lagi pengen ngopi kan. Sini. Dikitu kan. Mas hilang mute wis. Kamu bikin kan kopi, bikin. Ini Mas kopinya Mas. Hilang mute wis. Kenapa? Sudah ada mukadimah kayak tadi itu. Ya mungkin kamu enggak sadar. Mungkin kamu kerjakan tapi mungkin keikhlasannya kurang. Bagaimana jujurnya mungkin kurang, tulusnya mungkin kurang, mungkin tidak sepenuh hati. Tanyakan kepada suamimu, bedanya apa Mas kopi yang ini sama kopi yang kemarin? Beda. Bedanya apa? Kalau kopi yang ini kamu bikinnya dengan cinta. Buktinya apa? Enak rasanya. Kamu bikin dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan jujur, dengan sepenuh cinta kepada suamimu. Kamu bisa mengkhidmat suami kamu dengan terbaik. Dikasih kopi, yakin bikinnya pakai hati. Bikinnya luar biasa untuk suaminya. Bismillah Mas. Ih, enak. Gue mau minum sambil ketawa sama istrinya. Yang kemarin mute hilang. Kata kopi terenak sak Surabaya. Kau nak mute, dia ambil sepok. Lalu tak kira ini. Wah, jangan-jangan itu juga ada penghayatan ini. Ada penghayatan. Itu kecil. Juga sama, introspeksi. Mungkin banyak hal yang kita enggak perhatian, kurang perhatian, ternyata menjadi pemicu-pemicu problem rumah tangga. Apa kuncinya? Ini. Khairukum khairukum bi ahli. Masing-masing harus introspeksi diri, ya, harus introspeksi diri. Sudahkah saya menjadi zaujatun solihah? Bagaimana ibadahku kepada Allah Jalla wa'ala? Bagaimana amal solehku, keimananku, ketakwaan? Cek. Bagaimana dengan suamiku? Apakah aku sudah memberikan yang terbaik untuk suamiku ini? Bagaimana muamalahku? Bagaimana tutur kataku? Bagaimana khidmatku? Bagaimana ketaatanku? Dicek semua tadi itu. Ketika semuanya baik, insyaallah ta'ala akan membuahkan hasil yang terbaik. Menjadi rumah tangga terbaik dalam Islam. Jika akan muncul dari laki-laki yang terbaik, zauja yang terbaik, dipadukan dalam sebuah rumah tangga, akan muncul rumah tangga samawa terbaik. Dan itu perlu penghayatan. Barakallahu fikum. Khonamitina azakumullah. Sebentar lagi datang Ramadan. Idinopo iki. Sabtu ya, Sabtu, Rabu itu sidang isbat. Mungkin Kamis, mungkin Jumat. Itu kan enggak sampai seminggu ya. Barakallah. Ramadan sebentar lagi. Bulan yang penuh dengan barokah, penuh rahmah. Bulan-bulan orang meningkatkan imannya, takwanya, amal solehnya, ibadahnya. Ramadan juga bulan sosial, bulan kasih sayang. Ramadan momen di mana orang itu betul-betul evaluasi diri terkait dengan ketakwaan dia dengan ibadah dia. Ramadan momen-momen orang itu berbagi. Kan diperintahkan tuh banyak infak, banyak sedekah, ngasih takjil, begitu ya, ngasih makan orang segala macamnya. Momen-momen di mana orang itu baik, gitu. Baik terkait dengan ubudiyahnya, terkait dengan sosial kemasyarakatnya, terkait dengan akhlakiahnya, baik ketika Ramadan. Kenapa? Momen bulan suci, kesempatan emas untuk ibadah. Ramadan itu banyak orang baiknya, meskipun musiman. Ada yang enggak musiman, memang dia baik dari sana. Tapi Ramadan itu kebanyakan orang jadi baik. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Ketika datang Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syayatin. Disebutkan dalam hadis yang lain, setan pembangkang-pembangkang yang keras kakapnya yang di kerangkeng. Kata para ulama, ini asli, hakiki, benar, kita imani. Ini perkara gaib, kita imani. Dan itu menunjukkan, kata para ulama, selama Ramadan kebaikan-kebaikan tersebar, lebih mendominasi, kejelekan diminimalisir, dikurangi. Tidak ada makna riwayat ini. Artinya apa? Momen Ramadan, momen orang baik. Ya, baik terkait dengan ubudiahnya meningkat. Yang dari sononya soleh, yang bertakwa, semakin soleh semakin bertakwa. Yang dari sononya kurang soleh, kurang bertakwa, naik solehnya. Rasa-rasa kui tonggoku siji gak tahu mlebu masjid. Jasa ulama ya. Sekedar contoh ilustrasi. Jasa ulama ya. Tak iling-iling, tak inget-inget tonggoku siji gak tahu mlebu masjid. Masya Allah. Pas momen menjelang dan ketika Ramadan masuk masjid. Jamaah, alhamdulillah oleh jamaah anyar. Yo gak anyar ding, utowo dhewe kok. Cuma suwe gak betul. Siapa? Saya alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah iya, iya zikir, iya qabliyah, iya ba'diyah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan selama Ramadan demikian, aja awale tok be akhire tok. Iya. Nah, artinya itu perkara yang real, kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Walhamdulillah banyak orang baik ketika Ramadan. Momen-momen orang itu baik memperbaiki diri secara ubudiahnya dan secara muamalah. Yang biasa ngamuan, enggak ngamuan mana. Eh, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Wah. Kadang ngono. Nah, karena bintin azzaikumullah, di momen bulan yang mulia seperti Ramadan itu momen terbaik untuk memperbaiki kericuhan rumah tangga bagi yang rumah tangganya banyak problema. Insyaallah demikian ya. Insyaallah baik-baik semua. Tapi ketika ada problem rumah tangganya kurang samawa, maka manfaatkan sebaik mungkin momen Ramadan ini untuk samawa dalam rumah tangga. Mumpung bulan baik, bulan mulia, mumpung orang muda evaluasi, muda introspeksi diri, mumpung orang baik, manfaatkan untuk memperbaiki kualitas samawa dalam rumah. Terus dijadikan sebagai pelatihan, pembelajaran, inovasi kedepannya betul-betul samawa sepanjang masa. Jangan samawa musiman toh. Bar Ramadan ngamuk-ngamuk mana? Ndak. Ramadan akur mana? Ndak. Maksud akur setahun bisa? Ndak. Dijadikan sebagai momen terbaik untuk itu. Mumpung dia sebagai suami, perbaikan diri, evaluasi diri, meningkatkan iman, takwa, amalnya, ibadahnya, mulai dia menata muamalahnya, tutur katanya, mumpung Isi juga demikian. Mumpung. Lalu ikhlaskan niat yang tulus, yang jujur untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Momen Ramadan menjadi momen yang paling indah untuk menggapai rumah tangga bahagia. Kenapa? Sifat Ramadan. Nah, sebulan penuh jadikan sebagai pembelajaran, sebagai evaluasi. Semoga berhasil, baik, jadi bagus. Pasca Ramadan rumah tangganya bahagia selalu, dipertahankan, dievaluasi supaya semakin lama semakin indah. Barakallahu fikum. Ya, sakjane ya yang namanya evaluasi ya, tiap hari. Jangan nunggu Ramadan. Nah, ada problematika, ada masalah. Sik ngenteni poso. Aja ngono. Iya nek ketemu poso iki gak. Cuman momen itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ya, sahur bareng. Sing enak sahure ya. Istrinya bangun sahur ditemani, bikin sahur bareng, masak bareng, dipangan bareng. Itu membahagiakan loh, Ramadan itu. Buka bareng gitu. Bahagia. Momen Ramadan itu sangat indah sekali untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah. Sebelum banyak doa, mohon taufik hidayah kepada Allah Taala. Semoga diberi hidayah, diberi taufik, diberi arahan, diberi kemudahan untuk bisa Ramadan dengan bimbingan sunnah, meningkat iman dan takwanya, dan berdoa selama Ramadan rumah tangga semakin sakinah, semakin mawaddah, semakin rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang bisa saya utarakan semoga bermanfaat. Sedikit ada waktu 5 menit sebelum suruh insyaallah. Ada yang mau sampaikan? Monggo. Apa masih misteri? Monggo. Monggo, monggo aja. Kita mau ini yang mau bikin takut-takutan monggo. Masa sih ya ada ibu-ibu lagi ya bu. Iya ya, itu sesuatu yang harus kita maklumi. Ya gak semua demikian, tapi kita mendapati banyak dari kalangan wanita punya watak seperti ini. Wangere pol untuk ngomong aku salah. Wangere pol gak gelem salah. Ini salah balik ke poin pertama lagi. Gak salah. Yang terpenting itu sebagai laki-laki bukan punya target kamu aku salah. Tidak. Itu juga ego. Bagaimana caranya ketika dia salah jadi baik, diperbaiki kesalahan dia. Targetnya bukan untuk mengatakan kamu salah kan, ngaku salah kan. Bukan itu tujuannya gitu. Untuk islahu zaujah, perbaikan istrinya. Itu penting, jangan dibenak kamu us pokoknya tak buktikno ya. Tak buktikan langsung depannya kamu. Kamu salah, keliru, ngaku salah. Ya, fungsinya apa kalau dengan tujuan demikian? Ya kan menambah runcingnya problem rumah tangga. Itu disimpan di hati. Iku ning hati, Pak, ning hati. Oh, tibane bojoku ngene. Santai aja. Jangan dibiarkan, diperbaiki. Tapi sifatnya wanita itu kadang-kadang kalau hanya nangis, terus tak mau ini masalah. Teman tak apa, sama kali kok elegan aja pak. Kok kayaknya perempuan itu jadi makhluk yang jelek banget sih, masya Allah. Tidak, mereka indah. Tadi itu introspeksi diri, jadilah yang terbaik dalam rumah tangga. Kalau merasa oh, kamunya juga, itu ego masing-masing. Apakah selesai? Akan muncul problem demi problem. Tapi ketika evaluasi introspeksi diri menjadi yang terbaik, jadi enak. Ego turun. semuanya turun, semuanya berupaya untuk menjadi yang terbaik. Maka yang di pikiran kita bukan mengatakan kamu salah, enggak, tak boleh. Tapi bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia menjadi baik, enggak salah lagi. Kita juga banyak salahnya loh, yakin. Anu kalau ngomong sama sama istri jujur, iya podoai, kalau dia ada salah, lagi akan muncul semua itu dikarenakan patokan rumah tangganya mencari kesalahan. Iya bakal rusak rumah tangganya, nggak bakal sama apa. Sampai tua nggak bakal sama apa. Lo kenapa? Lo pengen nyari kesalahan orang? Ya ketemu manusia biasa banyak salah. Maka ada konsep namanya taghaful, tutup mata, melalaikan semua masa lalu, semua keburukan yang ada. Buka lembaran baru yang dipandang kebaikan-kebaikan. Kejelekan perlahan dikikis, diperbaiki. Dimulai dari masing-masing kita. Lebih diri, perbaiki diri sendiri, dia juga demikian, sambil disempurnakan. Ada upaya arahan, bimbingan. Yang penting kalau dengan cinta, itu semuanya bisa. Jadi indah, Pak. Enggak lagi misteri. Perempuan itu indah. Allah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Apa? Al-matu shalihah. Dunia itu kenikmatan, kesenangan. Dan yang terbaik apa ini? Perempuan shalihah, enggak misteri. Enak perempuan itu, Pak. Enak, Pak. Selama dia shalihah. Allahu a'lam bissawab. Jadi dirubah konsepnya. Bisa, baik. Dari yang lain, sama-sama sama tu. Sudah, hah? Eh, misal, aku dulu kan, itu setengah kali apa je? 10. Apa doa? Lo, ya. Apa? Kalau memang kuburannya itu sudah rubuh banget boleh. Tujuannya bukan dalam rangka untuk ta'zim kubur, bukan untuk mengagungkan kubur, bukan. Itu dalam rangka untuk bersih-bersih, enggak ada masalah. Dibersihkan toh, dia banyak ilalangnya, dibersihkan supaya tahu ini makbarah, boleh. Tapi enggak lebih daripada itu. Selebihnya ning masjid. Ndung ana wong tuwa ning masjid. Apa-apa ning masjid di tempat yang paling utama, yang paling afdal. Ini juru hati di sini terkait dengan bakti kepada orang tua atau yang lain di sini. Barakallah. Ngoten nggih. Jadi jangan dibiarkan makbarunya iki kuburan ta. Apa iki? Kayak hutan mini. Ya enggak, harus dibersihkan. Supaya tahu ini adalah makbarah. Semata-mata itu boleh diperbolehkan, ada masalah. Dua sekali bersihkan, berkala saja, ketika diperlukan diperlukan. Jadi jangan mengkhususkan waktu tertentu. Kok sekiranya wayai atau kalau kondisi, misalkan musim hujan gini kan gampang muncul ilalangnya itu. Ya sesering mungkin. Jadi jangan kemudian berlebihan dalam memuliakan kubur, karena bukan dimuliakan dia. Didoakan yang baik orangnya. Jangan pula dibiarkan tengah-tengah. Sepatasnya, sewajarnya dia bersih. Waalaikumsalam. Lokasinya jelas, aman, nyaman. Wah, selebihnya terkait dengan yang dikubur di masjid. Kepengen doakan di sini. Di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mulia, doakan kebaikan untuk yang mati. Ada tetap diizinkan boleh ziarah kubur boleh, tapi dengan batas-batas syariat. Ngoten. Cekap ya. Cekap. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.